السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tanda seorang itu mukmin adalah kecintaannya dia sesuai dengan apa yang Allah cintai, kebencian dia juga sesuai dengan apa yang Allah benci. Itu adalah tanda yang paling kuat, sehingga dalam kehidupannya akan selaras, akan terus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan hatinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, inna awthaqa ural imani al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sesungguhnya tali yang paling kuat atau sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Kita tahu ya kaum muslimin, tubuh kita terdiri dari dua hal, jasmani dan rohani. Jasmani akan tunduk ketika rohani telah tunduk terlebih dahulu. Karena rohani ini, atau dengan bahasa lain qalbiyah, hati, jiwa, ketika telah tunduk, maka akan memimpin tubuh kita untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati itu dikatakan tunduk kepada Allah adalah ketika jiwa ini berisikan sesuai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang paling nyata adalah mencintai sebuah amalan, menyukai, menyenangi, menggemari sebuah amalan. Ketika amalan tersebut diridhoi oleh Allah, dia pun mencintainya dan menyenanginya. Sisi lain, dia membenci sebuah perbuatan, dia mengingkarinya, menolaknya, memusuhinya. Dikarenakan apa? Karena Allah membencinya, maka saya membencinya. Allah memusuhinya, maka saya pun memusuhinya. Ini adalah tanda iman. Waikum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika jiwa terpenuhi dengan seperti ini, maka ketaatan akan terwujud secara nyata. Dia mencintai ibadah, dia mencintai amal saleh, dia ingin sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dan dia pun ringan dalam mengamalkan itu semuanya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, menghukumi segala problematika yang ada pada mereka, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat terhadap segala apa yang kau telah tetapkan, dan mereka menerima dengan penerimaan yang sempurna. Di mana letak penerimaan itu? Di mana letak tidak berat itu? Tak lain adalah fil qalb, dalam hati. Mencintai apa yang Rasul ajarkan, menyenanginya, gemar dengannya, itu adalah tanda besar seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membenci bid'ah, membenci kemaksiatan, membenci kemungkaran, membenci kesyirikan, itu juga tak lain karena Allah membencinya, Rasulullah melarangnya. Dijelaskan itu adalah jalan-jalan syaitan, maka kita membencinya. Dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang terbalik dalam hal ini, dia mencintai yang Allah murkai, atau dia membenci yang Allah ridai. Ini tanda hilangnya iman dari dalam hati dia. Tidak akan merasakan manisnya iman, bahkan hilangnya iman secara total, ketika mereka mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Hadirin kaum muslimin, secara nyata dalam kehidupan kita, kita ambil contoh dalam perkara pergaulan. Manusia makhluk sosial, mau tidak mau memiliki kawan. Tidak bisa dia berdiri sendiri, hidup sendiri, tidak. Maka tatkala al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta sesuatu karena Allah, membenci sesuatu juga karena Allah, pertimbangannya adalah itu, maka dia akan mencari teman-teman yang Allah cintai. Teman-teman, orang-orang yang Allah muliakan karena keimanan yang ada pada mereka. Saya mencintai Rasul, saya mencintai para sahabat. Kenapa? Padahal tidak pernah ketemu. Tak lain karena Allah mencintai mereka. Kita mencintai para ulama, kita menghormati, memuliakan mereka, kita mengambil ilmu mereka, ulama ahlu sunnah yang berada di atas dakwah salafiyah. Tak lain karena Allah meridai apa yang mereka bawa, sehingga kita pun mengikuti mereka. Ini al-hubbu fillah. Demikian pula kita membenci musyrikin, kafirin, munafikin, ahlul ma'asi. Kita membenci mereka, kita memusuhi mereka. Alasannya apa? Apakah duniawi? La. Karena Allah membenci mereka, karena Allah memusuhi mereka. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz, ketika beliau mensyarah hadis al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, beliau mengatakan, an-nas yanqasimu ila thalath. Manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, manusia yang dicintai secara mutlakon, itlak. Misal seperti para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, dicintai secara mutlak. Yang kedua, golongan orang-orang yang dibenci secara mutlak. Mereka musyrikin, kafirin, munafikin, mutlak, yakni 100%. Dan golongan yang ketiga, dia dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Siapakah mereka? mereka adalah muslimin. Kita mencintainya karena ada padanya faktor hal yang kita harus mencintainya karena Allah, Islamnya dia. Namun kita membenci dia sekadar dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada padanya. Walaupun dia muslim. Al-muslimu ahul muslim. Muslim saudaranya seorang muslim. Tetapi tatkala muslim ini memiliki penyimpangan atau dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka kita pun diperintahkan untuk membencinya sekadar dengan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Tidaklah berlebih dan tidaklah kurang. Kullun bihasbih, semuanya dengan ukurannya masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal inilah yang membawa pada pembahasan al-ulfah, kecondongan hati, kecocokan jiwa, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Seorang ahlu sunnah condong kepada ahlu sunnah, hatinya tidaklah dia berikan kepada ahlul bid'ah. Kedekatan dia nampak kepada siapa dia dekat dalam pergaulannya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, seorang itu akan sesuai dengan agama temannya. Kalau dia ahlul bid'ah, berkawan dengan ahlul bid'ah, ya memang kecocokannya sama, sama-sama sebagai ahlul bid'ah. Adapun kalau ada ahli sunnah mengaku dirinya ahli sunnah, tetapi ternyata ulfahnya, kecondongan jiwanya kepada ahlul bid'ah, maka dipertanyakan ke ahlu sunnahnya, dipertanyakan ke salafiannya, karena hati tidak akan mungkin bisa berdusta. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, takaran yang nampak. Nabi mengatakan hal itu, yang namanya al-arwah junudun mujannadah, jiwa manusia itu bagaikan seperti tentara yang sedang baris berbaris menyiapkan pasukannya. Fama ta'arafa fi ikhtalafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa, jiwa kalau cocok bisa bersatu. Namun jiwa apabila tidak cocok, saling mengingkari, maka pasti akan berpisah. Cocok dan tidaknya seseorang itu tergantung dengan al-hubbu wal-bughdu, cinta dan benci dia. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita teliti kembali cinta kita ini kepada siapa, dan siapakah yang kita cintai itu. Apakah dia adalah seorang yang berada di atas dakwah salafiyah? Teliti kembali sebelum engkau salah dalam langkahmu. Betul fulan masya Allah dulu, betul fulan masya Allah kemarin, sekarang dia telah berubah. Maka dulu kita mencintainya karena Allah, ketika dia istiqamah di atas sunnah. Wal'an, adapun sekarang ini, qad taghayyar, sungguh dia telah mengalami perubahan, sedang dalam keadaan berubah manhajnya, pola pikirnya, modelnya mengalami perubahan. Karena jangan istighrab, jangan engkau menganggap asing adanya seorang berubah dari ahlu sunnah menjadi ahlul bid'ah. Jangan engkau merasakan itu adalah sebuah keasingan. La, itulah yang namanya fitnah. Itulah yang namanya fitnah yang sangat mengerikan. Karena itu Nabi kita berdoa kepada Allah selalu dan selalu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu, karena hati itu bisa berubah. Ketika dia mengalami perubahan, al-hubb wal-bughdu adalah fillah. Cinta dan benci itu karena Allah, bukan karena fulan ini adalah guruku, bukan karena fulan ini adalah syekhku, bukan karena dulu aku bersama dia. Dulu itu ketika dia di atas sunnah, kita mencintainya karena Allah. Tetapi ketika mengalami perubahan menuju kepada hal-hal yang gharib, yang aneh-aneh, maka panggilan al-hubbu wal-bughdu, benci pun karena Allah. Istama alaih waftaruk alaih, kita berkumpul dengannya karena Allah, kita pun berpisah dengannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. mencintai karena Allah dan membenci karena Allah itu terwujud dengan nyata dalam tingkah laku perbuatan kita, terwujud dengan nyata dengan siapa kita berjalan sekarang ini. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada seorang badui, ketika seorang badui bertanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat? Badui bertanya kapan kiamat, dia tidak tahu. Kiamat itu hanya Allah semata yang mengerti kapan. Rasul menghadapi seorang badui dengan sikap yang rahmah, karena badui bukan dicerca, bukan dimaki, tetapi Rasul balik bertanya kepadanya karena pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab. Pertanyaan Nabi, ma adattalaha, apa yang kau telah siapkan untuk menjemput kiamat itu? Masya Allah. Berfikir itu adalah untuk menyiapkan diri. Ketika kiamat datang, apa yang kau bawa? Itu sebuah materi yang sangat menarik. Yang Nabi menanyakan itu kepada umat manusia. Kapan aku mati? Kapan kita mati? Tidak usah tanya, tidak ada yang tahu. Pertanyaannya, apa yang kau telah lakukan untuk menjemput kematianmu? Badui tersebut menjawab, hubbi ilallah, cintaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Aw kama qal fi riwayah, aku persiapanku adalah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, yang menjadi pembahasan kita, al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Undur barakallahu fikum. Nabi sudah sangat jelas, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai, fid dunya wa fil akhirah. Fid dunya tarik, jalan kemana dia berjalan dalam dakwahnya, dalam ibadahnya, dalam pergaulannya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, bersama siapa dia. Kalau dia mencintai ahlu sunnah, dia akan bersama dengan ahli sunnah. Tapi kalau dia mencintai ahli bid'ah, maka dia akan bersama ahli bid'ah. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau kita memiliki prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, mencintai seseorang karena Allah mencintainya, aku pun mencintainya. Wal-bughdu fillah, membenci seseorang karena Allah membencinya, aku pun membencinya, maka kita akan selamat dalam hidup ini. Kita akan lurus dalam hidup ini. Pandangan pola pikir kita akan benar dalam menilai sesuatu. Maka karena itu Nabi menyatakan, inna awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan adalah mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami hadirin, menambahkan ilmu bagi kita. Dan marilah kita mengoreksi kembali cinta kita kepada siapa dan benci kita kepada siapa. Sudahkah benar pihak yang kita cintai dan kita ikuti? Apakah masih salah di sana? Koreksi. Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal dengan amalan yang saleh, dan memberikan cinta kepada kita kepada apa yang Allah cintai, dan memberikan benci kepada kita terhadap apa yang Allah benci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ويا مسرف القلوب اشرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.